إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جمع عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله Di hari yang mulia ini, seluruh kaum muslimin di seluruh negeri mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahmid dan tahlil sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai bentuk mentauhidkan diri-diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di hari yang besar ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar, di mana keumuman manasikul haji diamalkan di hari ini. Di antaranya adalah Jumratul Aqabah. Di antaranya pula tahallul, menyembelih hewan kurban, tawaf, sa'i baina Safa wal Marwa. Maka Allah sebut hari ini dengan haji, dengan hari Yaumul Hajjil Akbar. Juga Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari sahabat, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri, yang paling utama dari hari-hari di dunia ini adalah hari yang ke-10 pada bulan Dzulhijjah. Maka jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah hari yang agung, hari ini adalah hari yang mulia. Maka kita sebutkan Tiga wasiat yang Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya wasiatkan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Yang pertama adalah taqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang terdahulu yang telah turun kepada mereka Al-Kitab dan juga kepada kalian, kata Allah tabaraka wa ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah. Mengapa takwa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari wasiat yang utama, wasiat yang agung? Dikarenakan disebutkan oleh para ulama, at-taqwa ra'sul amri kullih. At-taqwa adalah kepala dari seluruh perkara. Setiap amalan ketika didasari dengan ketakwaan, nilainya lebih besar, nilainya akan besar, agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa, yaj'al lakum furqana, akan Allah jadikan pembeda antara al-haq dengan al-batil, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah beri kemudahan, Allah buka baginya kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Jemaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, taqwa Allah adalah perkara yang agung, yang sepantasnya bagi setiap muslim memiliki sifat at-taqwa fi sirri wal alan, dalam keadaan sir maupun dalam keadaan terlihat. Fil layli wan nahar, di malam hari maupun di siang hari. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wasiat yang kedua, wasiat agung yang kedua adalah syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa-apa yang Allah rizqikan kepada kalian dari kebaikan. Washkuru lillah, bersyukurlah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian hanya kepada Allah lah kalian menyembah. Syukur adalah kewajiban bagi setiap mukmin, bahkan kewajiban bagi seluruh manusia. Sadar atau tidak sadar, Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kepada dia kenikmatan demi kenikmatan, karunia demi karunia. Apalagi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kenikmatan al-amnu wal-rizqu, kenikmatan aman dan juga kenikmatan rizqi. Dua kenikmatan ini adalah kenikmatan yang agung, sampai-sampai Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya sebagai hujjah untuk orang-orang musyrik. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka sembahlah Rabb rumah ini, yaitu Baitullah, alladhi at'amahum min ju', yang memberi makan kalian dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada kalian keamanan dari rasa takut. Begitu pula dalam hadis dari sahabat Ubaidullah Ibnu Suhaib yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih 'indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa salah seorang dari kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, di pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat jasmaninya, indahu qutu yaumih, dia memiliki bahan makanan yang akan dimakan di hari itu, faka annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan telah dikumpulkan untuknya seluruh dunia. Apakah yang kurang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Allah berikan dia keamanan, Allah berikan dia rizki, Allah berikan dia kesehatan jasmaninya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala bil qalbi wal lisani wal amal, dengan hati maupun lisan kita, ataupun dengan amal jawarih kita, dengan memperbanyak ibadah amalan salih kita. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala memuji nabinya Nuh alaihi salam, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya dia, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam, salah satu dari hamba yang bersyukur. "Wa qalilun min ibadiyash syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, yang mereka bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak. Ma'asyiral muslimin, jama'ah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, ingatlah dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka syukurnya kembalinya kepada diri dia. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah maha kaya. Sesungguhnya Allah maha kaya dan maha mulia. "La in syakartum la azidannakum." Jikalau kalian bersyukur, akan Allah tambah kenikmatan tersebut. "Wala in kafartum inna adabi lasyadid." Dan apabila dia kufur, maka ketahuilah sesungguhnya adab Allah maha keras. Jama'a Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga adalah wasiat yang Rasul alaihi salatu wassalam wasiatkan kepada para wanita, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna wastaghfir, fa inni uritukunna akthara ahli an-nar." Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah, Sesungguhnya aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, melihat kebanyakan dari kalian termasuk dari penduduk-penduduk api neraka. Faqulna wa bima ya Rasulullah? Maka mereka bertanya, mengapa wahai Rasul alaihi salatu wassalam, tukthirnal la'an wa takthurnal 'ashir? Dikarenakan banyak mencela, melaknat, menghina, dan juga banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Ma'asyiral muslimin, jama'ah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ini wasiat Rasul, yang Rasul wasiatkan di hari Id kepada mereka para wanita. Begitu pula wasiat Rasul alaihi salatu wassalam kepada mereka untuk menutup aurat-aurat mereka, menjaga aurat-aurat mereka. Fitnah terbesar ada pada diri mereka, ayyatuhan nisa. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Tirmidzi, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian dengan fitnah dunia, takutlah kalian dengan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah bani Israil yang pertama ada pada wanita, fitnah wanita yang terjadi pada diri mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi para lelaki, bagi para kakak, bagi para suami untuk menjaga mereka. Ini adalah kewajiban-kewajiban antum semua. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam menegur dengan teguran yang keras dari sahabat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua sifat dari penduduk neraka dalam keadaan aku belum pernah melihatnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqari yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang mereka membawa cambuk menyerupai ekor sapi memukul manusia. Wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Dan wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak akan mencium aroma surga. Fa inna rihaha tujadu min masirati kada wa kada, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya baunya surga, aromanya surga, tercium dari jarak yang jauh. Jama'a Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufiq kepada kita untuk mengamalkan setiap wasiat-wasiat Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita, membantu kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'awat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi.